Masalah. Jenenge sapa, Mas? Tepos. Sesuai dengan postur tubuh yang kau miliki, badan sedikit krempeng melengkung. Itu mesti bokongnya tepos. Sebentar, saya mau tanya, jeng-jeng cantik-cantik yang rambutnya pada pirang, ini kakean layangan ini? Lamanya siapa? Yanti. Yanti. Yang satu. Iya, Pak Cucu. Kak Yanto. Yanti dan Yanto. Kayaknya jodoh deh. Zah, kayaknya jodoh. Yatmi sing ngendang. Kalian satunya siapa? Sapa iki jenenge? Rika. Oh, Tika. Tika e wong-wong. Atuh. Jangan seperti itu. Ayo, Mbak. Nah, Mbak Tika, Mbak Yanti. Kita goyang sama-sama ya.